الحمد لله رب العالمين والصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد pembahasan kita dalam daurah kali ini yang lebih banyak penekanannya atau materi yang saya sampaikan dalam daurah ini lebih banyak penekanannya tentang masalah al-jarh wa ta'dil, seputar masalah sikap-sikap manhaj seorang muslim di bawah bimbingan para ulama, dikarenakan atau disebabkan pada masa-masa ini ilmu al-jarh wa ta'dil serta sikap seorang muslim dalam menyikapi bid'ah dan ahlul bid'ah itu semakin pudar. Sementara di sisi lain, ahlul bid'ah itu sendiri semakin beragam bentuknya, semakin banyak jumlahnya, dan kegiatan serta upaya mereka untuk terus menjajakan dan mempromosikan bid'ahnya semakin gencar. Dengan berbagai wasail, dengan berbagai media, mereka sangat gencar untuk menebarkan kebid'ahan dan penyimpangan-penyimpangan. Sementara umat Islam secara umum, di samping seperti yang sudah saya sebutkan pada awal majlis kemarin, bahwa mayoritas umat Islam telah sibuk dengan perkara duniawi, sehingga mereka jauh dari ilmu Al-Quran dan Sunnah, ilmu akidah yang lurus, enam ibadah yang sesuai dan mencocoki Sunnah Rasul, enam mereka semakin jauh dari ini semua. Keumuman muslimin, secara khusus ahli sunnah atau as-salafiyin, juga semakin tidak mengenal bagaimana bimbingan ulama dalam menyikapi ahlul bid'ah, di dalam menghidupkan ilmu al-jarh wa ta'dil, ilmu yang berbicara secara khusus tentang firqah-firqah bid'ah ataupun persen-persennya, orang-orangnya, afrad dari ahlul bid'ah itu sendiri. Banyak dari ahli sunnah yang tidak mengerti, mungkin karena kurangnya tingkat talabul ilm, atau yang kedua, karena kurangnya dibahas kitab-kitab ulama yang menjelaskan tentang al-jarh wa ta'dil, Atau yang ketiga, karena munculnya syubhat-syubhat yang mengesankan bahwa al-jarh wa ta'dil adalah ilmu yang telah tiada atau tidak relevan untuk diterapkan di zaman ini, atau dengan redaksi lain bahwa ilmu al-jarh wa ta'dil itu hanya khusus untuk para perawi hadis, atau ada yang lebih ekstrim bahwa al-jarh wa ta'dil adalah ghibah, atau tidak kalah ekstrimnya pula bahwa ilmu al-jarh wa ta'dil itu pemecah belah umat. Demikian syubhat demi syubhat ini terus ditanamkan oleh para da'i-da'i. Atau ada yang mengesankan bahwa pembahasan atau kajian, pembicaraan tentang al-jarh wa ta'dil, tentang firqah-firqah bid'ah atau tokoh-tokoh bid'ah itu adalah fitnah, menyibukkan diri dengan masalah ini akan memalingkan dari ilmu. Ini syubhat-syubhat atau sebagian syubhat yang beredar, dan terus ahli sunnah dicekoki, ya, di kasih ini syubhat ini, dituangkan syubhat ini kepada salafi, sehingga ilmu jarh wa ta'dil itu semakin gharib, semakin asing. Dan para ulama al-jarh wa ta'dil itu sendiri, atau munculnya beberapa da'i yang mengesankan bahwa ulama kita itu enggak sibuk dengan seperti ini. Ada seorang da'i bahkan mengatakan, saya sudah beberapa kali atau pernah, dia bilang, pernah hadir di majelis Al-Syeikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali di kediaman beliau. Sejak awal saya duduk sampai akhir, enggak ada syekh berbicara tentang ahlul bid'ah. Semuanya ilmu yang dibicarakan. Di sini ada beberapa hal yang mesti diluruskan dari syubhat-syubhat yang tadi saya sebutkan itu. Dimulai dari yang terakhir ini, kalau dia mengatakan saya pernah hadir di majlis Syekh Rabi dan Syekh tidak berbicara tentang ahlul bid'ah, ada beberapa kemungkinan. Memang di beberapa majlis Syekh itu berbicara tentang, atau Syekh mengajarkan sebuah kitab akidah atau kitab tentang iman, kitab tentang manhaj. Nah, kehadiran dia yang sangat minim sesekali itu tidak cukup bagi dia untuk membuat kesimpulan, dan kemudian kesimpulan itu dia sampaikan kepada salafiyin. Ini menunjukkan orang tersebut terlalu berani berbicara. Atau memang di kalbu dia ada penyakit. Penyakit berat untuk berbicara tentang ahlul batil. Nah, penyakit yang dia enggak suka mendengar ahlul bid'ah dibicarakan, atau seseorang ditahdzir. Nah, barakallahu fikum. Kalau sebabnya adalah karena adanya penyakit di dalam kalbu, antum sudah mendengar kemarin fatwa Imam Al-Mundzir bin Arta'ah yang diriwayatkan dalam kitab Tarikh Ad-Dimashq Ketika ditanyakan kepada beliau di majlisnya sebagaimana diriwayatkan oleh Uqbah bin Alqamah rahimahullah, murid daripada Imam Al-Auza'i, seorang di majlis Al-Imam Al-Mundhir bin Arfa'ah atau Arfa'ah bin Al-Mundhir, Naam, mengatakan, ya Syekh, bagaimana tentang seseorang dari kalangan ahli sunnah? Sekali lagi, seorang dari kalangan ahli sunnah bermajlis dengan ahli sunnah, tetapi ketika disebutkan di hadapan dia tentang ahlul bid'ah atau tahzir dari ahlul bid'ah, dia enggak suka itu dan mengatakan, sudahlah, enggak usah bicara tentang ini. Apa jawaban Al-Imam Arfa' ibn al-Mundhir? Kata beliau, huwa minhum. Orang ini bagian daripada ahlul bid'ah. Hati-hati. Demikian salaf membimbingkan kepada kita. Ketika ditanyakan kepada Imam Al-Auza'i, Abdurrahman bin Amr Al-Auza'i Asy-Syami, tentang pernyataan Al-Imam Arfa' ibn al-Mundhir ini, apa jawaban Al-Imam Al-Auza'i? Apakah Al-Auza'i mengatakan, sibuk dengan perbedaan, jangan berselisih masalah ini? Enggak. Langsung beliau mengatakan, Al-Qawl maqala Arfa'ah. Fatwa yang benar dalam permasalahan ini adalah fatwa yang diucapkan oleh Imam Arfa' ibn al-Mundhir, bahwa al-bid'ah itu harus ditahdir dan disebutkan di majlis-majlis. Nah, apakah kita merasa lebih bertakwa dibandingkan Imam Al-Auza'i? Merasa lebih sayang kepada persatuan umat dibandingkan Imam Al-Auza'i? Merasa kita ini lebih berilmu tentang kebutuhan umat dibandingkan Imam Al-Auza'i? Kalau ada perasaan ini pada salah satu di antara kita, waspada. Itu sudah pintu gerbang pertama menuju kepada kesesatan. Ketika seorang telah merasa dirinya lebih dari ulama. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ada yang mengatakan bahwa ilmu al-jarah wa ta'dil itu telah tiada dan sudah mati, terkubur. Menjawab hal ini, kita akan kembalikan kepada bimbingan Al-Syeikh Muhammad Ibn Saleh Al-Uthaymin rahimahullah. Sekali lagi, yang akan membimbing kita sekarang tentang masalah ini, Al-Imam Al-Faqih Muhammad Ibn Saleh Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Dengan pertanyaan yang diajukan kepada beliau, redaksinya, hal sunnatul jarhi wa ta'dil qad matat? Naam. Wa ma hukmu ar-raddi 'ala al-mukhalif? Apakah benar bahwa ilmu atau sunnah al-jarh wa ta'dil itu telah mati? Nah, dan apa hukum membantah kepada orang-orang yang menyimpang? Beliau menjawab rahimahullah, fakana jawabu an ana akhsha an takuna hadhihi kalimatu haqqin aw kalimatu haqqin urida biha batil. Ana sangat khawatir pertanyaan ini tadi, ucapan ini tadi adalah kalimat yang hak pada asalnya, tetapi diinginkan di balik itu sebuah kebatilan. Nah, beliau ingin berbicara di satu sisi kalimat ini hak. Nah, kalau yang dimaksud dengan jarh wa ta'dil itu tentang perawi-perawi hadis, di zaman ini memang tidak ada lagi periwayatan hadis. Yang ada sekarang adalah penukilan hadis, penelitian terhadap hadis. Sehingga di zaman ini sudah tidak ada perawi, perawi-perawi hadis yang meriwayatkan hadis-hadis. Tetapi yang ada di zaman ini adalah penelitian terhadap berbagai hadis sebagaimana dilakukan oleh ulama-ulama kita. Al-Syeikh Al-Albani rahimahullah meneliti kitab-kitab hadis sehingga beliau banyak melakukan mutala'ah, membahas, membaca, meneliti kitab-kitab biografi para ulama yang menyebutkan tentang kredibilitas para muhaddisin. Fulan ini thiqah, fulan ini dhaif, fulan ini kadzdzab, dan seterusnya. Sampai saat ini kitab-kitab al-jarh wa ta'dil seperti kitab Tatribut Tahdzib, Tahdzibut Tahdzib, Tahdzibul Kamal, kitab Lisanul Mizan, kitab Mizanul I'tidal, kitab Al-Majruhin, kitab Al-Du'afa, kitab Al-Kamil li Ibn Adi, dan yang lainnya masih sampai saat ini terjaga dan dibutuhkan oleh para ulama dan para talabatul ilm karena di dalamnya mengandung jarh wa ta'dil tentang para perawi-perawi hadis. Untuk dengan itu seorang peneliti bisa terbantukan, nah, untuk mengetahui sanad-sanad hadis. Nah, namun kalau yang dimaksud dengan jarh wa ta'dil yang di sana dibantah ahlul bid'ah, dibongkar kesesatannya, diperingatkan umat dari bahayanya, maka Syekh bin Utsaimin menjawab, qala al-jarh wa ta'dil lam yamut wa lam yudfan wa lam yamrut walillahil hamd wa huwa qa'imun. Kata beliau bahwa ilmu jarh wa ta'dil ini sungguh dia belum mati dan belum dikubur, bahkan dia belum pernah sakit sekalipun, kata Syekh. Apalagi mati, sakit aja enggak, kata beliau. Walhamdulillah, ilmu jarh wa ta'dil, kata beliau, sampai hari ini masih tetap tegak sampai hari ini. Ini ada syubhat. Kadang-kadang ahlul batil, hizbiyin dan yang semisalnya itu menukil pernyataan seorang alim, seorang syekh ditanya, syekh apakah jarh wa ta'dil di zaman ini masih ada? Syekh kadang-kadang menjawab maksudnya seperti yang tadi saya sebutkan. Sebagian masyarakat mengatakan enggak ada sekarang ilmu jarh wa ta'dil. Yang beliau maksud adalah tentang perawi-perawi hadis. Enggak ada lagi seperti Imam Syu'bah, Imam Ibnul Ma'in, Ibnul Madini, dan yang semisalnya. Nah, tapi kalau jarh wa ta'dil tentang kemungkaran-kemungkaran dan para pelaku kemungkaran, para ulama kita mengatakan ilmu ini tetap tegak berdiri, tetap ada. Bahkan beliau menyatakan rahimahullahu ta'ala, naam, qala فالجرح والتعديل لا يزال باقيا ما دام نوع الإنسان باقيا. Maka ilmu al-jarh wa ta'dil, jarh itu maksudnya mengkritisi, mentahdir, menyebutkan ini bid'ah, itu ahlul bid'ah, ini kelompok bid'ah, si fulan tokoh bid'ah, itu jarh namanya. Kalau ta'dil mengatakan fulan ulama sunnah, fulan ulama ummat, fulan ini seorang yang saleh, fulan ini seorang yang jujur, ini namanya ta'dil, rekomendasi, tazkiyah. Maka beliau mengatakan fal jarh wa ta'dil, maka ilmu jarh wa ta'dil la yazalu baqiyan, tetap ada, tetap berwujud, madama naul insan baqiyan, selama masih yang namanya manusia ini masih hidup sampai hari kiamat. Nah, barakallahu fikum. Jadi dari sini kita tahu bahwa al-jarh wa ta'dil adalah ilmu yang tetap ada dan terus dibutuhkan oleh umat ini. Nah, semisal dengan ini, Syekh Rabi Hafizahullah ditanya dengan pertanyaan, قَدْ ذَكَرَ بَعْضُ الْعُلَمَا أَنَّ عِلْمَ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ كَانَ خَاصًا بِزَمَنِ الرُّوَى. Nah, لكن الآن عام 1420 ليس هناك شيء اسمه الجرح والتعديل. فما هو الصواب في ذلك؟ Telah disebutkan, kata si penanya, oleh sebagian ulama bahwa ilmu jarh wa ta'dil adalah ilmu yang dahulu khusus untuk para perawi hadis. Namun di zaman ini, tahun 1420, berarti sudah 15 tahun yang lalu pertanyaan ini. 15 tahun yang lalu. Tidak ada lagi di sana yang namanya ilmu jarh wa ta'dil. Bagaimana Syekh yang sebenarnya permasalahan ini? Al-jawab, hadza wallahi min al-mahazil wal mudhikat al-mubkiyat. Ucapan ini sungguh termasuk perkara yang di satu sisi perkataan yang membuat, artinya pernyataan yang sangat lucu, kata Syekh. Di sisi lain menyedihkan. Ayyuqal mithla hadzal kalam lamma takthurul bid'ah wa yakthurul ilhad wa yakthurul ilmaniyun wasyuyuiyun warrawafid wassufiyyah wal ahzab ad-dallah tawaqqafa al-islam wa utliqa al-inan lin-nas yamruhun wa yasrahun wa yaqulun ma yasha'un wa la ahad yaqul hadza ghalat wa hadza munkar ولا احد يقول هذا مفسد وهذا مصلح. Kata beliau, di zaman yang sekarang bid'ah semakin banyak. Sekularisme dan orang-orang sekularis ini semakin banyak. Orang-orang komunis juga demikian. Kaum Syiah Rafidhah semakin banyak. Kaum tasawuf juga demikian. Kelompok-kelompok sesat semakin banyak. Kemudian dibiarkan manusia, kaum muslimin begitu saja berkata seenaknya, berucap semaunya, apa yang mau diucapkan dari berbagai bid'ah dia ucapkan, berbagai kemungkaran dia ucapkan, liberalisasi dia ucapkan, tasawuf dia ucapkan, khawarij mengucapkan ucapannya, dibiarkan begitu saja umat. Tidak dibenarkan seorang mengatakan ini salah, ini benar, ini mungkar, ini hak. Ini ahlul fasad, ini orang yang menimbulkan kerusakan, dan ini orang yang menciptakan kebaikan, yang menimbulkan kebaikan. Tidak boleh yang seperti ini. Suatu yang aneh dan menyedihkan, kata beliau. Nah, kemudian beliau mengatakan, fasalaf allafu kutuban fil aqaid yantaqiduna fiha ahlal bid'i wal dalal wasammu afradan wa jama'at. Fahal hadza ya'ni intaha aidha? Dahulu salaf menulis karya-karya, kitab-kitab dalam bidang akidah yang di situ mereka ulama salaf mengkritisi, membantah, mentahdzir ahlul bid'ah dan orang-orang ahlul dalalah. Kemudian para ulama menyebutkan persen-persen orang per orang namanya disebutkan dalam kitab itu, bahkan judul sebagian kitabnya. Apakah kemudian ini juga telah berakhir? Antum lihat Syekhul Islam menulis kitab Ar-Raddu 'alal Bakri, Ar-Raddu 'alal Akhna'i. Disebutkan namanya Ad-Darimi dan yang lainnya menulis kitab bantahan terhadap Bishr al-Marisi, Harith al-Muhasibi. Al-Imam Ahmad juga demikian. Dan para ulama yang lainnya, Al-Ajurri, Muhammad ibn al-Husayn Al-Ajurri, Al-Imam ibn Battah, ibn al-Qayyim, semuanya menulis kitab-kitab bantahan terhadap ahlul bid'ah, disebutkan nama-nama mereka. Apakah kemudian di zaman ini juga berhenti? Kita biarkan Jalaluddin Rahmat yang Syiah enggak perlu dikritisi. Kita biarkan Abu Bakar Ba'asyir yang teroris khawarij tidak dikritisi pemikirannya, tidak diingatkan umat dari bahayanya. Kita biarkan barakallahu fikum orang membaca kitab-kitab Sayyid Qutb yang bisa mengarahkan kepada pemikiran khawarij, mengkafirkan masyarakat-masyarakat muslim. membiarkan umat membaca kitab-kitab Said Qutb yang sampai pada kesimpulan bahwa masyarakat muslim ini sudah tidak ada. Tidak ada wujudnya sebuah masyarakat namanya masyarakat muslim, yang ada adalah masyarakat murtad. Kita biarkan? Tidak ditahzir? Kita biarkan orang-orang liberal berbicara, menulis karya-karyanya, mengadakan seminar-seminar, memiliki lembaga-lembaga pendidikan, memasukkan upaya liberalisasi di tengah-tengah umat untuk menyatakan semua agama adalah sama. Dan berbagai kemungkaran liberalisme lainnya, kita biarkan? Kita biarkan tokoh-tokoh tarekat tasawuf menggiring umat untuk sampai pada akidah-akidah syirik, meyakini bahwa Allah itu bersemayam di tubuh makhluk-makhluknya sampai termasuk binatang-binatang yang menjijikkan pun di sana ada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita biarkan? Tidak boleh jarah wa ta'dil? Mati sudah ilmu jarah wa ta'dil? Ini hanya untuk cerita-cerita lama saja? Tidak dibenarkan, barakallahu fikum. Kita biarkan tokoh-tokoh semisal Abdurrahman Abdul Ghalib yang menyeru dan memprovokasi masyarakat muslim di Mesir untuk menentang pemerintahnya dan menumpahkan darah? Kita biarkan demikian? Maka tentu jawabannya tidak. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin dengan tegas mengatakan bahwa al-jarhu wa ta'dil baqin ma dama naw'ul insani baqiya. Ilmu jarh wa ta'dil tetap ada dan berwujud selama jenis manusia ini masih ada. Nah, barakallahu fikum. Kemudian beliau melanjutkan, يجب أن يبقى الجرح والتعديل يذب به عن دين الله وعن سنة رسول الله إلى يوم القيامة أكثر. نعم والسلف نعم أكثر من ذلك لعلا أو أكثر من ذلك لعلا كلمة الله تبارك وتعالى ودحض الكفر والباطل. ما كتب اليوم ilmu jarh wa ta'dil ini harus tetap ada dan berwujud, yang dengannya kita membela atau dibela agama Allah, yang dengannya dibela sunnah Nabi. Nah, barakallahu fikum. Berlaku ini sampai hari kiamat dalam rangka meninggikan agama Allah dan menghancurkan kekufuran serta segala bentuk kebatilan. نعم والسلف قالوا إن الذب عن السنة أفضل من الضرب بالسيف. Ulama salaf dahulu mengatakan bahwasanya upaya pembelaan terhadap sunnah Nabi, terhadap akidah sunnah, lebih utama dibandingkan berjihad, berjuang dengan senjata menghadapi kaum kufar. فَالذَّبُ عَنِ السُّنَّةِ يَكُونُ بِالْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ. Ketahui bahwasanya membela sunnah itu terwujud dengan bentuk atau dalam bentuk adanya al-jarh wa ta'dil. Membela sunnah itu terwujud dengan mengatakan hadza fulan khawarij, ini fulan syiah rafidah, hati-hati wahai umat, ini fulan adalah seorang tasawuf sufi, hati-hati dari akidahnya, ini fulan barakallahu fikum murji'ah, hati-hati dari fulan-fulan-fulan ini, jangan dibaca karya-karya. Karya ini mengandung akidah tarekat tasawuf. Karya ini mengandung penyesaan atau pencelaan kepada sahabat-sahabat Nabi. Akidah kitab yang ini mengandung provokasi kepada masyarakat muslim untuk menentang waliul amr dan menumpahkan darahnya. Kitab ini mengajarkan fondasi atau pokok-pokok dasar pengkafiran masyarakat muslim. Tidak dilakukan seperti ini. Di sisi lain, ulama atau umat tidak mengenal atau sedikit umat yang mengenal ulama sunnah. Tidak dibenarkan kita mengatakan Syekh Abdul Aziz bin Baz, salah satu ulama sunnah yang luas keilmuannya dan memiliki keseriusan membina umat, Karya karyanya adalah ini. Syekh Muhammad Nasiruddin Al Albani adalah seorang ulama yang berjuang membersihkan hadis-hadis dari berbagai bentuk hadis palsu dan dhaif. Beliau berjuang membela akidah sunnah. Karyanya adalah ini. Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin adalah seorang faqih yang membantu umat di dalam mengenal urusan agamanya. Karya-karyanya adalah ini. Tidak dibenarkan. Sungguh ini yang mengucapkan jarh wa ta'dil itu sudah tidak ada wujudnya dan tidak bisa diterapkan di zaman ini adalah bagian daripada ahlul bid'ah yang memang keberatan kalau ahlul bid'ah itu ditahdir. Nah, hati-hati. Kemudian Syekh Hafizahullah melanjutkan, ولهذا ألف كثير من الأئمة كتبا مستقلة في الجرح والتعديل. Oleh karena itu banyak dari kalangan ulama menulis karya-karya tersendiri dalam bidang al-jarh, bukan dalam bidang ta'dil. Karya-karya tersendiri dalam bidang jarh saja. Naam. Khassasuha lil jarh. Mereka mengkhususkan di bidang al-jarh saja. Mithl al-Bukhari fid du'afa wan Nasa'i fil matrukin wa Ibn Hibban fil majruhin wa Ibn Adi fil kamil wa hakadha az-Zahabi wa Ibn Hajar wa ghayruhum kathirun allafu mu'allafat khassa bil jarh faqat. Naam, seperti al-Imam al-Bukhari punya kitab namanya Ad-Du'afa. Al-Imam al-Bukhari menulis kitab khusus Ad-Du'afa tentang orang para perawi-perawi yang dhaif, yang thiqah-thiqah enggak masuk dalam kitab itu. Khusus tentang perawi-perawi yang dhaif. Nah, begitu juga An-Nasa'i menulis kitab khusus tentang al-matrukin, para perawi-perawi hadis yang ditinggalkan, tidak diriwayatkan hadis darinya. Matruk, ditinggalkan, tidak boleh riwayat hadis darinya. Al-Imam An-Nasa'i khusus menulis kitab. Belum tahu kan antum? Belum tahu. Padahal salafiyin ini enggak tahu kapan kita mau kenal kitab-kitab itu. Atau kitab-kitab itu kita taruh di museum saja. Kita taruh di museum sebagai kenangan. Ya, peninggalan sejarah. Enggak perlu dibaca, enggak perlu diteladani. Subhanallah. Kemudian Syekh melanjutkan, wa Ibnu Hibban fil Majruhin. Ibnu Hibban punya kitab khusus Al-Majruhin. Majruh dari kalimat jarah, orang-orang yang terjarah, orang-orang yang terkritiki dari para tokoh-tokoh atau para perawi-perawi hadis. Nah, khusus. Nah, barakallahu fikum. Begitu juga Ibnu Adi dalam kitabnya Al-Kamil. Ibnu Adi punya kitab judulnya Al-Kamil. Fid Du'afa. Khusus juga tentang orang-orang yang telah dikritik. Ibnu Hajar juga demikian. Dan selain mereka yang telah disebutkan, banyak kata Syekh mengkhususkan karyanya di bidang Al-Jarh saja. Nah, barakallahu fikum. Al-jarh wa ta'dil baqin ila yaumil qiyamah. Bahwa ilmu jarh wa ta'dil ini tetap berlaku sampai hari kiamat nanti. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Maka kita mengikuti jejak ulama salaf. Mengikuti jejak ulama-ulama yang meniti jejak ulama salaf. Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali. Naam. Salah satu ulama yang dijuluki oleh ulama yang lainnya, antara lain Syekh Al-Albani, bahwa Syekh Rabi adalah hamil liwa'il jarhi wa ta'adil fi hadil asr, adalah seorang ulama yang membawa panji bendera al-jarh wa ta'adil di masa ini. Nah, karena beliau mengkhususkan waktunya untuk jarh wa ta'adil. Antum lihat karya-karya Syekh Rabi, di samping karya-karya ilmiah dalam bidang hadis, dalam bidang akidah, barakallahu fikum, dalam bidang mustalah, juga beliau menulis dengan bentuk karya yang banyak sekali jumlahnya, bantahan terhadap ahlul batil, bantahan terhadap Sayyid Qutb, lengkap dengan sekian judul, bantahan terhadap Abdurrahman Abdul Khalid, mungkin ada 3 atau 4 kitab, bantahan terhadap barakallahu fikum, tokoh-tokoh bid'ah yang lainnya, Al-Maududi, Abu Al Al-Maududi, Sa'id Hawa, dan yang lainnya. Apakah ulama-ulama yang lainnya seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz? Di zaman ini ada sebagian da'i-da'i yang mengatakan, wah kalau Ustaz Fulan itu kajian-kajiannya hanya berbicara tentang jarah wa ta'adil, tentang manhaj. Enggak pernah mengkaji tentang fikih atau ilmu-ilmu yang lainnya. Kalau seandainya benar bahwa ada salah seorang ustaz yang dalam daurah-daurahnya dia mengkhususkan kajian seputar ini, bukan sebuah celaan. Justru mestinya didukung dan dikuatkan. Alhamdulillah. Masih banyak ustaz-ustaz yang lainnya mengkaji kajian seputar akhlak, kajian daurah tentang tafsir, kajian daurah tentang akidah, tentang perkara keimanan, tentang fikih. Masih banyak. Ketika ada salah seorang dai, seorang ustaz banyak membahas tentang masalah ini, didukung. Coba untuk perhatikan ketika Syekh Rabi banyak menulis karya-karyanya tentang permasalahan jarh wa ta'dil. Dalam muhadharah-muhadharahnya juga demikian. Apakah Syekh Abdul Aziz bin Baz menyalahkan Syekh Rabi? Justru sebaliknya. Syekh Abdul Aziz bin Baz memberikan dukungan-dukungannya, menyarankan umat untuk membaca dan merujuk kepada Syekh Rabi. Bahkan beliau sendiri tidak jarang menulis atau mengadakan surat-menyurat dengan Syekh Rabi, meminta kepada Syekh Rabi untuk menulis bantahan-bantahan dalam beberapa perkara. Sudah saya tampilkan dalam tulisan pembantahan terhadap Al-Hizbi Al-Mubtadi' Firanda, beberapa pujian ulama terhadap Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali serta dukungannya terhadap perjuangan beliau, dan bahkan menyarankan umat untuk banyak mengambil istifadah darinya. Syekh Abdul bin Baz, Syekh Abdul Aziz bin Baz mengirim surat kepada Syekh Rabi dengan isi, wahai Syekh Rabi, aku mendengar bahwa engkau menulis kitab atau karya bantahan terhadap Abu Al-A'la Al-Maududi. Maka aku mohon kepadamu untuk mengirimkan satu cetakan kepadaku untuk mengambil faidah ilmiah. Syekh bin Baz tidak mengatakan sudah kamu jangan sibuk dengan itu wahai Syekh Rabi. Bahkan beliau meminta untuk dikirim kepada beliau satu nuskah, satu jilid dari kitabnya itu untuk beliau mengambil faidah ilmu darinya tentang Abu Al-A'la Al-Maududi. Syekh Abdul Aziz bin Baz secara umur jauh di atas Syekh Rabi, beliau adalah guru daripada Syekh Rabi, tidak sungkan-sungkan dan tidak segan meminta dari muridnya ini. Dan didukung. Di kesempatan lain, beliau menulis surat lagi kepada Syekh Rabi. Nah, wahai Syekh, aku telah sampai berita kepadaku bahwa engkau mendengar ucapan si Fulan dalam radio di Saudi Arabia, yang di sana dia mentakwil-takwil sifat-sifat Allah. Aku mendengar bahwa engkau telah meneliti ucapan dia, dan saya berharap engkau menulis bantahan kepadanya. Surat resmi dari Syekh Abdul Aziz bin Baz sebagai mufti, sebagai pimpinan Hay'at Kibarul Ulama dan lembaga Al-Lajnatul Da'imah dengan surat resmi, bertanda tangan beliau dengan kop surat resmi lembaga beliau kepada Syekh Rabi. Sekarang kan yang dikesankan oleh Hizbiyyin bahwa masyayikh itu tidak mendukung Syekh Rabi, bahwa cara Syekh Rabi ini berbeda dengan cara-cara masyayikh yang telah meninggal itu. Lah, dalam kesempatan lain Syekh Rabi, Syekh Dimbas menulis surat lagi, menelpon kepada Syekh Rabi, meminta untuk menulis beberapa bantahan. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin juga demikian. Ketika ditanya tentang Sayyid Qutb, beliau mengatakan, saya sangat sedikit kesempatan membaca karya-karya Sayyid Qutb. Nah, oleh karena itu, saya menyarankan kepada umat Islam untuk merujuk dan membaca karya-karya Asy-Syaikh Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali. Coba. Coba dibaca, karena beliau telah menulis dan membantah Sayyid Qutb. Beliau sendiri mengakui, saya sendiri sedikit membaca, tidak banyak membaca karya-karya Sayyid Qutb. Bukan kemudian, alhamdulillah saya sibuk dengan ilmu, enggak usah bicara masalah ini sudah. Ini menyibukkan dari ilmu. Tidak, karena jarh wa ta'dil, ketahui, al-jarh wa ta'dil bagian daripada ilmu. Jangan ada yang mengatakan, jangan tersibukkan dengan jarh wa ta'dil, kita enggak belajar ilmu. Ketahui, al-jarh wa ta'dil bagian daripada ilmu. Berapa banyak orang terselamatkan dari kesesatan? Berapa banyak orang terselamatkan dari bid'ah? Berapa banyak umat terselamatkan dari hizbiyah? Antum mungkin mengetahuinya juga. Asatidzah juga mengetahui, si fulan ustaz, dulu saya bergabung dengan kaum khawarij pengikut Abu Bakar Ba'asyir. Setelah mendengar ustaz fulan berceramah tentang kesesatan Abu Bakar Ba'asyir, saya menjadi sadar. Coba. Satu orang ini terselamatkan dari masuk dalam salah satu dari 72 golongan yang terancam dengan api neraka. Fulan lagi mengatakan, ya Ustaz, dulu saya adalah salah satu da'i dari tarekat ini dalam tasawuf. Saya banyak mengajak orang, Ustaz. Nah, kepada tarekat yang saya yakini dulu. Ketika saya mendengar Ustaz Fulan dalam salah satu kajian yang mentahdir tarekat tasawuf, saya menjadi sadar. Satu lagi fulan anggota LDII khawarij, menjadi sadar. Ada kan yang anggota LDII? Nah, mungkin ada di sini. Nah, jadi sadar dia. Baru dulu saya ikut ini dan itu, saya anggota ini dan itu. Dengan adanya jarh wa ta'dil yang dilakukan oleh ahli sunnah, banyak orang terselamatkan. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita telah mendapatkan satu faedah penting tentang al-jarh wa ta'dil, bahwasanya ilmu ini, ilmu jarh wa ta'dil, tetap ada dan berlaku sampai hari ini dan hingga hari kiamat nanti. Dan kesimpulan berikutnya bahwasanya ilmu jarh wa ta'dil tidak hanya khusus untuk para perawi hadis. Syu'bah atau Imam Malik atau Imam Syafi'i atau Imam Ahmad muhaddisin banyak berbicara tentang fulan dhaif, fulan matruf, fulan lemah hafalannya, fulan ini mudallis dan seterusnya. Tapi Imam Ahmad juga membantah dan sering membantah ahlul bid'ah, fulan Jahmi, fulan Mu'tazili, fulan Mubtadi'. Itu banyak. Al-Imam Syafi'i juga demikian. Al-Imam Al-Bukhari juga demikian. Al-Imam Malik juga demikian. Maka dari itu, permasalahan ini penting untuk dikenalkan kepada ahli sunnah secara khusus dan kaum muslimin secara umum. Barakallahu fikum. Berikut ini kita akan membaca salah satu faedah dari kitab Al-Haddul Fasil Bainal Haqqi Wal Batil karya Syekh Rabi yang membantah beberapa pihak yang membela Sayyid Qutb dan menganggap bahwa al-jarah, kritikan terhadap Sayyid Qutb itu tidak tepat karena beliau adalah seorang ulama dan seterusnya. Nah, ini tentang kitab Al-Haddul Fasil Bainal Haqqi wal Batil. Salah satu faedah yang ada dalam kitab Syekh Rabi mengatakan sebagai bentuk nasihat untuk para ulama. Nasihat untuk para ulama. Nah, dari beliau. Qala wa yajibu an yu'lam aw an ya'lama ulama'una al-afadil أن لأهل الأهواء والتحزب أساليب رهيبة لاحتواء الشباب والتسلط والسيطرة على عقولهم ولإحباط جهود المناضلين في الساحة عن المنهج السلفي وأهله. Syekh sedang ingin memberikan masukan kepada ulama untuk mewaspadai makarnya hizbiyin, makarnya beberapa ahlul bid'ah di zaman ini. Nah, apa makar yang akan beliau sebutkan? Mari kita ikuti. Kata beliau, wajib kepada para ulama kita yang mulia untuk mengetahui bahwasanya ahlul bid'ah itu memiliki dan ahlul hizbiyah memiliki cara-cara yang sangat mengerikan dan berbahaya untuk merekrut anak-anak muda dan menguasai mereka serta menguasai cara berpikir mereka untuk menggiring mereka serta membatalkan, menggugurkan perjuangan para ulama di dalam membela al-manhajus salafi di medan dakwah ini serta memerangi para ulama yang membela al-manhajus salafi. Mereka memiliki cara-cara dan makar-makar. Min tilkumul asalibi al-makira, di antara makar-makar mereka yang penuh tipu daya itu, suku'nam istighlalu sukuti ba'dil ulama an fulan wa fulan walau kana min adallin nasi falau qaddama anna tiduna aqwal hujaj ala bida'ihi wa dalalihi fayakfi inda haula'al mughalifin lihadmi juhudil munadilin nasihin at-tasa'ul amamal jahala. Kata beliau hafizahullah ta'ala, di antara makar mereka yang penuh tipu daya adalah memanfaatkan diamnya sebagian ulama terhadap beberapa tokoh-tokoh bid'ah, walaupun pada hakikatnya tokoh-tokoh bid'ah tersebut termasuk tokoh-tokoh yang paling sesat sekalipun. Walaupun pula para ulama yang mengkritisi dan mentahdir telah menyampaikan hujah-hujah yang sangat kuat yang membuktikan kebid'ahan tokoh-tokoh tersebut dan kesesatannya, cukup bagi para ahlul bid'ah ini tadi di dalam membatalkan dan menggagalkan nasihat-nasihat ulama tersebut, mereka pura-pura mengajukan semacam ucapan dengan nada bertanya. Qala ma balu fulan wa fulan minal ulama sakatu an fulan wa fulan. Kenapa ya? Ulama yang ini, ulama itu, kok diam dia? Terhadap yang disebut sebagai ahlul bid'ah, terhadap tokoh ini, enggak ada tahzir. Syubhat. Dilemparkan begitu saja, diucapkan. Kalau memang, walau kana fulan ala dalal, lama sakatu an dalali. Kalau seandainya si fulan ini atau yang itu yang ditahdir itu oleh si fulan dan si fulan itu betul-betul mereka ahlul bidah, tentu ulama yang kibar ini, yang lebih senior ini enggak akan diam. Ini contohnya. Di antaranya juga, di antara makarnya itu, kalau Syekh Rabi dikenal di zaman ini sebagai ulama yang banyak meluangkan waktu dan karyanya membantah ahlul bid'ah, ada sebagian orang yang keberatan dan hatinya itu sesak ketika disebut nama Syekh Rabi atau tahdzir-tahdzir Syekh Rabi. Iya. Gimana caranya? Mencoba, misalkan Syekh Rabi itu tidak termasuk ulama kibar kok. Syekh Rabi itu masih muridnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Syekh Rabi kan enggak termasuk anggota hay'at kibarul ulama. Syekh Rabi kan tidak termasuk salah satu pengajar di Masjidil Haram. Ulama kibar itu yang mengajar di Masjidil Haram. Ini syubhat-syubhatnya. Intinya apa? Dia keberatan ketika tokoh-tokohnya dikritisi oleh Syekh Rabi dan dibongkar kebid'ahannya. Pengikut Ali Hasan Al-Halabi di Indonesia sering mengucapkan yang senada dengan ini. Murid-murid dan pengikut Abdul Hasan Al-Ikhwani juga demikian. Barakallahu fikum. Dan ini sejak dulu, sejak awal-awal 90-an, kita sering mendengar itu. Dari para turafiyin di Indonesia ini, semacam Abu Nida dan yang sejenisnya, kelompok dan kawan-kawannya itu dulu kalau menyebut Syekh Rabi itu ulama sigar. Di Saudi itu masih banyak ulama-ulama yang besar, yang kibar. Oh, Syekh Rabi itu kalau di Saudi ternyata enggak ma'ruf kok. Enggak terkenal kok. Beda dengan Syekh Nusaymin. Ya, beda dengan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Nah, ini syubhat demi syubhatnya. Ternyata kalau kita tahu ulama-ulama yang dia sebut, Syekh Ibn Baz, Syekh Nusaymin, Naam, Syekh Shalal Fauzan, semuanya mendukung Syekh Rabi, memuji Syekh Rabi, mengakui tingkat keilmuannya, senioritasnya. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Tidak sama ini dengan yang ini tadi. Barakallahu fikum. Lah, Syekh mengingatkan kepada ulama untuk mewaspadai makar hizbiyin ini tadi. Dalam bentuk, kata Syekh, pertama makar mereka mengucapkan ucapan-ucapan yang bernada pertanyaan. Kenapa ya? Kok Syekh Abdul Muhsin tidak mentahdir Abul Hasan? Padahal Syekh Abdul Muhsin itu senior loh. Termasuk ulama kibar ya. Kenapa ya? Kok itu waktu Syekh Ali Hasan Al-Halabi datang ke Madinah juga disambut oleh beliau. Sekarang ini beliau ulama paling kibar sekarang ini. Syekh Rabi saja muridnya. Mulai ini, syubhat demi syubhat. Kalau kita tidak punya bekal, kita akan termakan dengan syubhat ini. Kalau kita tidak tahu realita yang ada di sana, kita juga akan terbawa dengan fitnah ini. Demikian ahlul bid'ah sudah tidak punya hujah. Kalau diajak duduk, coba duduk sini. Ayo kita bahas. Kenapa Ali Hasan ditahdir? Tidak siap dia. Tidak punya hujah dia. Hujahnya apa? Iya, tapi mana lebih? Syekh Rabi kan muridnya Syekh Abdul Muhsin. Pertanyaannya bukan itu, barakallahu fiik. Nah, pertanyaannya itu adalah barakallahu fikum hujah dan ilmu. Kalau masalah fulan lebih senior, berapa banyak sejak dahulu para ulama senior meriwayatkan dan mengambil ilmu dari yang junior? Nah, barakallahu fikum. Boleh antum anggap Syekh Rabi junior. Misal silakan. Karena hawa nafsu antum. Tetapi Syekh Abdul Aziz bin Baz, yang antum katakan ulama paling senior itu, meminta kepada Syekh Rabi karya-karyanya untuk mengambil ilmu dari sana. Beda dengan antum yang sombong dan jahil. Nah, beda dengan antum yang hizbi. Nah, beda dengan Ali Hasan yang sering meremehkan Syekh Rabi, mencemoohkan Syekh Rabi. Beda dengan Abdul Hasan yang sering menjatuhkan kredibilitas Syekh Rabi di hadapan umat. Beda dengan tarikah Syekh bin Baz. Barakallahu fikum. Beda pula dengan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, salah satu guru daripada Syekh Rabi, yang merekomendasi karya-karya Syekh Rabi dan menyarankan umat untuk membaca karya-karya Syekh Rabi dan mendengarkan ceramah-ceramahnya. Beda dengan antum. Antum mengatakan Syekh Rabi ulama junior, Syekh Al-Albani mengatakan Syekh Rabi allama muhaddits, pembawa panji jarah wa ta'dil di masa ini. Antum mengatakan Syekh Rabi junior, Syekh Rabi murid ini, murid sana. Beda dengan antum yang jahil dan hizbi. Nah, Syekh Ibn Uzaimin yang antum katakan faqihul asr, ahli fikihnya masa kini, allama allama faqih faqih. Syekh Ibn Uthaymin sendiri menyarankan umat untuk membaca karya-karya Syekh Rabi, sementara antum mentahdir umat dari membaca karya-karya Syekh Rabi dan fatwa-fatwanya. Beda. Nah, ikhwani fiddin, barakallahu li wa lakum. Maka Syekh di sini melanjutkan dalam nasihatnya kepada para ulama, karena ternyata diamnya sebagian ulama itu dimanfaatkan oleh hizbiyin. Sementara kita tahu diamnya sebagian ulama itu mungkin karena dia tidak membaca karya-karya ahli bidah yang dibantah tadi. Bisa kan seperti itu? Nah, bisa saja. Nah, ketika Imam Ahmad mentahdir dari Al-Karabisi, dari Bishr Al-Marisi, apakah kemudian ulama yang lainnya seperti Ishaq bin Rahawi, seperti Yahya bin Ma'in dan yang lainnya, yang pada saat itu misal mereka ini tidak berbicara tentang Al-Karabisi, apakah ulama yang lainnya Bukhari, Muslim yang datang sesudahnya mengatakan, wah, ini Imam Ahmad saja kok yang berbicara, kenapa Ibn Ma'in tidak bicara padahal dia ulama jarh wa ta'dil, kenapa Ishaq bin Rahawi, nah, yang dikatakan sebagai ulama selevel Imam Ahmad juga tidak bicara, tidak ada Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, enggak seperti itu. Enggak seperti akhlak hizbiyin. Maka Syekh mengatakan di sini, wa hakadha yulabbisuna 'ala ad-dahma bal wa katsirin minal muthaqqafin. Demikian syubhat mereka ini tadi, makar mereka ini mereka lakukan untuk memperdaya orang-orang jahil, bahkan memperdaya sebagian orang-orang yang memiliki pengetahuan. Qala wa ghalibun nas la ya'rifun. Ini Syekh mulai membantah dan memberi bimbingan. Wa ghalibun nas la ya'rifun qawaid asy-syari'ah wala usulaha, dan mayoritas umat ini tidak berilmu tentang kaidah-kaidah syariat dan tidak berilmu tentang usul, pondasi-pondasi dasar syariat. Allati minha, yang diantaranya kata Syekh, anna al-amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar min furudil kifayat fa idza qama bihi al-ba'd saqata 'anil baqin. Bahwasanya di antara kaidah-kaidah syariat yaitu perkara amar ma'ruf nahi munkar itu adalah bagian dari fardu kifayah, hukumnya bukan fardu ain, fardu kifayah yang apabila telah dilakukan oleh sebagian umat gugur kewajiban ini untuk yang lainnya. Bukan kemudian tidak diperhitungkan apa yang telah dilakukan oleh sebagian umat. Kita permisalkan sholat jenazah itu fardu ain apa fardu kifayah? Fardu? Fardu ain. Hah? Sepakat ya? Karena kalau enggak ijma enggak diterima. Nah, kita sepakat bahwa sholat jenazah adalah fardu kifayah. Kalau ada jenazah di ma'had kita ini, kemudian sholat di masjid ini kurang lebih 40 orang, sementara di ma'had ini ada mungkin kurang lebih 200-300 ikhwan yang sholat hanya 40 orang, apakah kemudian kita katakan sholatnya enggak sah karena yang lainnya belum sholat? Nah, enggak. Oh, fardu kifayah. Kalau sudah dilakukan oleh sebagian umat, maka amalan itu sah dan diperhitungkan, serta yang lainnya tidak terkena kewajiban tersebut. Telah gugur. Telah terwakili. Maka Syekh mengingatkan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu salah satu hukum yang sifatnya fardu kifayah. Ya. Salah satu amalan yang sifatnya fardu kifayah, yang apabila telah dilakukan oleh sebagian ulama, maka telah gugur untuk ulama yang lain kewajiban ini. Nah, sudah tertunaikan. Nah, kemudian beliau melanjutkan. Ini penting diketahui. Jadi kalau misalkan yang mengkritisi Sayyid Qutb itu hanya misalkan Asy-Syaikh Rabi, Asy-Syaikh Ubaidul Jabiri, Asy-Syaikh Muhammad bin Hadi, Asy-Syaikh Ahmad An-Najmi, misalkan, atau Syekh Shalal Fauzan, sementara Syekh bin Baz tidak mengeluarkan karya khusus. Syekh Ibnu Zaimin tidak juga, misalkan. Kemudian Syekh Al-Albani juga tidak menulis karya khusus. Syekh Mubil juga tidak menulis karya khusus. Tidak kemudian dikatakan ini gugur dan tidak diperhitungkan. Lah, ini fardu kifayah. Ulama yang lain mengikuti jejak ini. Ulama yang lain saling mendukung. Nah, ini kaidah yang mesti diketahui, yang banyak manusia atau umat Islam tidak berilmu tentangnya. Qala wa min asalibihim intiza'ut tazkiyat min ba'dil ulama. Nah, li unasin tudinuhum muallafatuhum wa mawaqifuhum wa nashatuhum bil bu'di 'anil manhaj as-salafi wa munabadati ahlihi wa muwalat khusumihi wa umurin ukhra. Dan di antara tipu daya mereka al-hizbiyyin, yaitu mencomot tazkiyah-tazkiyah dari sebagian ulama. Kemarin sudah sempat kita singgung. Naam. Tazkiyah-tazkiyah ulama untuk sebagian pihak, sebagian tokoh yang karya-karya para tokoh tadi menunjukkan, membuktikan bahwa tokoh-tokoh ini tadi berada di atas pemikiran yang menyimpang. Nah, barakallahu fikum. Contohnya tentang Sayyid Qutb. Ketika muncul tahdzir dari masyayikh kita, tahdzir dari ulama kita tentang Sayyid Qutb, hizbiyyin, sururiyyin, para pengikut Muhammad Surur dan para pengikut Salman Al-Auda dan Safar Al-Hawali, para pengikut Abdurrahman Abdul Khalik dari Jam'iyat Ihya At-Turas dan yang semisalnya, atau para pengikut dahulu dari Yayasan As-Sofwa yang ada di Jakarta, sebuah yayasan bermadhab berfikrah sururi, itu mencoba untuk mencomot pernyataan-pernyataan ulama tentang Sayyid Qutb. Sayyid Qutb misalkan dahulu Syekh Fulan dari ulama kita, misalnya Syekh bin Baz, pernah menyebutkan dalam muhadharahnya tentang Sayyid Qutb bahwa di antara ulama Islam adalah Sayyid Qutb. Di antara karya-karya Islam adalah kitab Dilalil Quran, karya Syekh Sayyid Qutb dahulu. Mencomot tazkiyah-tazkiyah ini tadi. Barakallahu fikum. Sementara kata Syekh, karya-karya orang ini menunjukkan dia orang yang mencela Nabi-Nabi Allah, mencela Nabi Musa, bahwa dakwah Nabi Musa adalah dakwah yang berdiri di atas asabiyah kelompok. Subhanallah. Dakwah seorang Nabi, seorang Rasul yang termasuk lima ulul azmi, Nabi Allah Musa alaihissalam yang mendakwakan tauhid. Naam, dikatakan dakwahnya berdiri di atas semangat asabiyah. Bayangkan itu. Bukan seorang muslim biasa yang dicela, atau seorang ulama biasa yang dicela, atau seorang sahabat, bahkan ini seorang nabi, seorang rasul oleh Sayyid Qutb. Karya-karya Sayyid Qutb menunjukkan akidah wahdatul wujud atau al-hulul, yang meyakini bahwa Allah ini bersama makhluk-makhluknya. Di pohon itu ada Allah, di pohon yang sebelah sana ada Allah, di binatang yang ini ada Allah. Barakallahu fikum. Bahwa alam ini semua pada hakikatnya adalah Allah. Di karya Sayyid Qutb. Di karya Said Qutb mengatakan bahwasanya Islam ini merupakan perpaduan antara Nasraniyah dengan Syuyu'iyah. Islam ini merupakan sebuah syariat perpaduan antara syariat Nasara dengan syariat komunis. Allahu Akbar. Islam ini agama diturunkan oleh Allah. Al-Quran itu wahyu, syariat ini dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam karya-karya Said Qutb dikatakan bahwa tidak tersisa lagi sekarang di muka bumi ini negara Islam, negara Muslim yang ada dan masyarakat-masyarakat yang ada di masyarakat kafir, jahiliyah, murtad. Barakallahu fiikum. Kemudian setelah dibuktikan oleh ulama kita kesesatan-kesesatan Said Qutb, masih saja ada yang mengatakan, iya tapi kan Syekh Fulan masih merekomendasi, masih mentakdil, masih memuji Said Qutb. Tayyib, pujian ulama tersebut bisa saja karena dia tidak membaca karya-karya Said Qutb. Sementara kita sudah belajar kemarin bahwasanya al-jarah muqaddamun ala at-ta'dil, bahwa kritikan itu dikedepankan di atas pujian dan tazkiyah. Apalagi kalau jarah itu sifatnya apa? Mufassar, mufassal, rinci, detail. Antum lihat karya-karya Syekh Rabi. Judulnya Akidah Said Qutb. Dua, karya berikutnya celaan-celaan Said Qutb terhadap para sahabat Nabi. Barakallahu fikum. Yang ketiga, pemikiran-pemikiran takfir yang ada pada kitab-kitab Said Qutb. Rinci Syekh menulis. Kemudian dimentahkan hanya dengan kalimat Syekh Fulan dalam muhadharahnya menyebutkan gini, Syekh Fulan dalam karyanya masih menukil pernyataan Said Qutb dalam kitab Dilalul Quran atau kitabnya yang lainnya. Baik, manusia tidak mengetahui perkara yang gaib. Ulama itu juga manusia, tidak bisa mengetahui semua perkara. Yang mengetahui semua perkara hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat pun tidak mengetahui semua perkara. Ketika malaikat mengatakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, setelah Allah mengabarkan kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, kami akan menjadikan makhluk yang akan tinggal di muka bumi ini. Malaikat mengatakan, ataja'alu fiha mayyufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau ya Allah akan menciptakan sebuah makhluk yang akan tinggal di bumi dan menimbulkan kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun, kata Allah. Apa jawaban Allah? Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kalian tidak mengetahuinya. Aku akan menciptakan makhluk yang namanya manusia ini untuk tinggal di muka bumi. Malaikat enggak tahu. Barakallahu fikum. Apalagi manusia. Jadi ikhwani fiddin, barakallahu fikum, tazkiyah-tazkiyah ini, begitu juga yang digunakan oleh para turatiyun, bahwa jamiat ihya'at turat dipuji oleh para ulama, ditazkiyah oleh para ulama. Ali Hasan Al-Halabi juga demikian, masih diterima oleh ulama kita, dan seterusnya. Ketahuilah bahwasanya man alima hujja ala man lam ya'lam. Kaidah ini, orang yang berilmu tentang sesuatu, yang mempunyai data tentang sesuatu, itu adalah hujjah terhadap orang yang tidak berilmu tentangnya. Hujjah yang harus dikedepankan ucapannya. Sekarang Jamiat Ihya' Turats yang kemarin kita sebutkan, ulama mentazkiyah. Antum sudah tahu insyaallah kaidah atau pembahasan bahwasanya ma'rifatu asbab nuzul ayah atau asbab wurudu hadis naw'un min at-tafsir atau juz'un min tafsirihi. Pengetahuan tentang sebab turunnya sebuah ayat atau sebab munculnya sebuah hadis itu bagian daripada penafsiran tentang hadis tersebut. Atau bagian dari penafsiran dan makna tentang ayat tersebut. Tahu asbab nuzul? Sebab turunnya sebuah ayat. Kenapa ayat ini turun? Ada ada peristiwa terjadi. Lah, pengetahuan tentang peristiwa yang menyebabkan turunnya sebuah ayat membantu kita untuk mengetahui makna daripada ayat dan maksud tujuannya. Ini sebuah kaidah dalam ilmu tafsir, dalam usul tafsir, pondasi-pondasi dasar pemahaman tentang tafsir. Begitu juga hadis. Oleh karena itu, contoh misalkan, sebagian ulama mengharamkan atau melarang secara mutlak bagi seorang musafir untuk berpuasa di saat safar. Contoh ini. Sebagian ulama mengatakan musafir tidak boleh berpuasa secara mutlak. Kalau dia tetap berpuasa, maka puasanya tidak sah dan harus mengganti di hari yang lain. Di antara dalil yang berpendapat ini adalah hadis. Hadisnya sahih. Ketika Rasulullah melihat sebagian sahabat berpuasa, nah, di saat perjalanan safar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atau barakallahu fikum, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan laisa minal birri as-siyamu fis safar, hadisnya sahih, tidak diragukan lagi, bukan bagian dari amal kebajikan, bukan bagian daripada amal soleh berpuasa di waktu safar, hadis. Maka dari itu, kata pendapat ini tadi, tidak boleh seorang musafir berpuasa. Kalau memaksa berpuasa itu bukan bagian daripada amal soleh. Ternyata dibantah oleh ulama yang lainnya. Tidak demikian. Nah, baru hadis ini ada sebabnya. Yaitu ketika dalam perjalanan safar, Rasulullah bersama sahabatnya, di tengah perjalanan Rasulullah melihat atau Rasul mendapati seorang sahabat yang telah dikerumuni oleh sahabat-sahabat yang lainnya dan telah ditutupi dengan kain untuk terhindar dari sengatan sinar matahari. Ternyata sahabat tersebut pingsan. Ketika ditanya oleh Nabi kenapa dia pingsan, dijawab, ya Rasulullah, dia berpuasa di saat safar ini. Sehingga akhirnya dia pingsan. Baru Rasul mengatakan laisa minal birri as-siyamu fis safar, bukan bagian dari kebajikan berpuasa di waktu safar, kata ulama, yang kondisinya seperti ini. Nah, barakallahu fikum. Terbukti dalam riwayat lain disebutkan oleh sahabat, kunna fi safarin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, فَمِنَّ الصَّائِمُ وَمِنَّ الْمُفْطِرُ وَلَمْ يَعِدِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ. Dahulu kami dalam perjalanan safar bersama Nabi, di antara kami ada yang berpuasa dan di antara kami ada yang tidak berpuasa bersama Nabi. Di tengah-tengah mereka ada Nabi, dan orang yang berpuasa di antara kami tidak mencela, tidak mengkritisi orang-orang yang tidak berpuasa di saat safar. Dan orang yang tidak berpuasa tidak mencela, tidak mengkritisi yang berpuasa. Nabi tahu itu, diizinkan. Dan Nabi sendiri pernah berpuasa di saat safar. Padahal beliau sendiri yang mengatakan laisa minal bir as-siyam fi safar. Berarti maksud hadis tersebut dibatasi oleh sebab peristiwa yang terjadi pada waktu tersebut. Begitu juga barakallahu fikum, sebuah tazkiyah, sebuah rekomendasi, barakallahu fikum, tergantung apa sebabnya. Ketika Jamiat Ihya Turas mengatakan kepada masyayikh, kepada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala, atau kepada masyayikh yang lainnya, Syekh Ibn Baz, Syekh Ibn Utsaimin, ya Syekh, kami adalah sebuah yayasan, sebuah organisasi yang pekerjaan kami atau program-program kami adalah mengumpulkan uang-uang zakat sodako, infak, wakaf, ya, yang kemudian kami salurkan untuk kaum muslimin di berbagai penjuru dunia, untuk membangun masjid, Syekh, untuk membangun pondok-pondok pesantren, kami gunakan untuk mencetak buku-buku salaf. Kami gunakan untuk menggaji para da'i-da'i di banyak di negeri di dunia ini. Apakah, Syekh, program yayasan kami ini adalah baik sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah? Syekh, dengan segala kesibukannya ketika ditanya tentang permasalahan ini, menjawab sesuai dengan pertanyaannya. Kata ulama yang sering disebut dalam kajian atau majlis-majlis ulama, al-jawabu ala qadri su'al. Jawaban atau fatwa itu sesuai dengan kadar pertanyaan. Kita harus tahu sebab keluarnya fatwa itu apa. Maka dijawab, na'am. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Salinglah kalian menolong, tolong menolong di atas kebajikan dan ketakwaan. Membangun masjid itu bagian daripada ta'awun di atas birri dan takwa. Membangun pondok pesantren, mencetak kitab kita, memberikan bulanan untuk para duat, itu bagian daripada firman Allah, wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Nah, dan saya menghimbau kaum muslimin untuk membantu yayasan ini. Disebut namanya, Syekh menulis, Syekh kami minta kalau bisa saya tertulis, Syekh, supaya kami bisa tunjukkan kepada para donatur. Fatwa Syekh penting, fatwa Syekh bernilai. Kalau fatwa itu boleh dibeli 1 triliun, akan dibeli oleh mereka, karena nanti hasilnya lebih dari itu. Nah, barakallahu fikum, ya. Maka Syekh menulis, nah, tazkiyah untuk ihya turats. Kalau mereka jujur, orang yang sportif, yang takut kepada Allah, ingin mendapatkan bimbingan ulama dan dikoreksi oleh ulama, katakan, ya Syekh, kami yayasan ini mengadakan program ini, dan kami Syekh bekerja sama dengan kaum Syiah Rafidhah. Sampaikan ke Syekh bin Baz, sampaikan kepada Syekh Abdul Muhsin, dan kami Syekh, dalam beberapa kegiatan pemilu, kami juga merekrut orang-orang Syiah. Karena Syekh enggak ada beda sebenarnya dalam keyakinan kami. Sunni Syiah, saudara Syekh. Coba sampaikan. Dan kami Syekh sering mengadakan ceramah-ceramah. Ini Syekh, pemerintah-pemerintah ini tawud. Nah, kafir Syekh. Nah, enggak pantas memimpin. Dan ini harus digulingkan Syekh. Coba sampaikan kepada Syekh seperti itu. Seperti yang kalian berbicara di koran-koran, kalian berbicara dalam orasi-orasi, dalam majalah kalian dan yang lainnya. Nah, Syekh Abdurrahman Abdul Khaliq Syekh itu adalah ulama kami Syekh. Nah, coba jelaskan di hadapan Syekh Shalal Fauzan yang sudah mentadbir Abdurrahman Abdul Khaliq. Enggak berani. Enggak jujur. Lah hizbiyin ini, baik hizbiyin tingkat Indonesia maupun luar Indonesia, memanfaatkan tazkiyah-tazkiyah ini. Kurang lebih 9 atau 10 tahun yang lalu, sengaja membagikan, mengumpulkan tazkiyah-tazkiyah ulama untuk Ihya Turats yang dibagikan. Ini loh. Sampai sebagian mereka ada yang mengatakan, ini syubhat berikutnya tidak kalah parahnya. Ini loh, ada ulama yang mentazkiyah Jamiah Ihya Turats. Nah, walaupun betul ada yang mentahdir, berarti permasalahan ini khilafiyah. Kalau khilafiyah, kenapa kita ribut? Ulama yang mentahdir yang ini enggak ribut, kok kalian ribut? Syekh Rabi tidak ribut dengan Syekh bin Baz yang mentahdir, yang mentazkiyah. Kok kalian yang ribut, saling mentahdir? Subhanallah. Nah, perhatikan syubhat ini. Berarti kita kalau ditanya tentang Ihya Turats, ya sudahlah, Ihya Turats itu masalah khilafiyah. Maka juga direkomendasi oleh ulama. Begitu? Kita biarkan umat tidak mengetahui akidah Ihya Turats yang tadi sebagiannya telah disebutkan. Sungguh kita ini adalah orang yang tidak amanah. Sungguh kita ini orang yang terancam dengan laknat Allah. Kalau kita mengetahui munkar, mengetahui bid'ah, mengetahui hizbiyah, mengetahui kebatilan, tidak menjelaskan kepada umat, kita terancam dengan firman Allah, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal kitab. Min ba'di ma bayyannahu linnas. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati. Naam, al-ayah dalam surat Al-Baqarah. Naam. Naam, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyannahu fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Dan sesungguhnya atau sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan penjelasan-penjelasan dan petunjuk yang telah kami sebutkan di dalam Alkitab, setelah kami jelaskan kepada manusia, maka sungguh mereka itu orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat mereka. Illa alladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Kecuali orang-orang yang taubat dari sikapnya tadi menyembunyikan kebenaran, menyembunyikan penjelasan tentang yang batil itu adalah batil, kecuali orang-orang yang mau bertaubat, wa aslahu dan mau membenahi apa-apa yang rusak gara-gara perbuatan dia, membenahi apa yang telah rusak gara-gara sikapnya itu tadi, wa bayyanu dan menjelaskan kepada umat bahwa yang hak itu ternyata yang ini. Faulaika atubu alaihim, maka merekalah orang-orang yang aku akan beri taubat. Wa ana at-tawwabur rahim, dan ana ini, kata Allah, saya ini adalah at-tawwab, yang maha memberi dan menerima taubat, ar-rahim, yang maha penyayang. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyannahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Ini prinsip, maka wajib bagi kita untuk menjelaskannya. Nah, barakallahu fikum. Tentang Ali al-Halabi yang telah dikatakan oleh para ulama lajnah daimah bahwa dia adalah orang yang berakidah menyimpang, dijelaskan oleh sebagian ulama Naam Ba'al Hudayyan atau Luhaidan bahwa dia seorang yang berpaham murji'ah. Begitu juga fatwa Syekh Shalal Fauzan, telah ditahdzir oleh Syekh Ubaidul Jabri wa Syekh Rabi bin Hadil Madkhali. Kemudian umat ditipu dengan sekadar mengatakan bahwa ada sebagian ulama yang masih menerima dia. Kita akan diamkan kemungkaran-kemungkaran Ali al-Halabi yang berakidah murji'ah, yang membahayakan keimanan kaum muslimin. Kita akan biarkan pengkhianatan-pengkhianatan Ali al-Halabi yang memuji ahlul bid'ah, membela ahlul bid'ah, membela Muhammad Hasan al-Misri. Tahu antum Muhammad Hasan al-Misri? Salah satu provokator terjadinya pertumpahan darah di Mesir ini sekarang, yang mengerahkan massa untuk berdemo di jalan-jalan, berorasi, mengajak masyarakat untuk menggulingkan penguasa, dibela oleh Ali al-Halabi, orang yang berakidah khawarij, dibela oleh Ali al-Halabi. Akan kita biarkan penipuan Ali al-Halabi yang mengatakan bahwa yang membenarkan resolusi Amman, sebuah surat atau resolusi yang mengajak kepada liberalisme, mengajak kepada persatuan agama-agama, dipuji oleh Ali al-Halabi sebagai sebuah resolusi yang mewakili keadilan Islam. Subhanallah. Ketika ulama mengingkari ucapan Ali al-Halabi ini dan menasehatinya untuk bertaubat dan meninggalkan ucapan tersebut, bukannya Ali al-Halabi dengan tawadhu mau menerima nasihat ulama, malah membela dan mengucapkan syubhat-syubhat berikutnya. Hati-hati. Bid'ah kalau sudah dilakukan dia akan menyeret pelakunya kepada bid'ah berikutnya. Ya. Hati-hati. Kenapa ulama mengingatkan kita dari bahaya bid'ah? Bid'ah, kalau sudah menghinggapi kalbu seseorang, akan menyeret dia jatuh kepada bid'ah yang berikutnya, mengucapkan dan meyakini bid'ah-bid'ah lain berikutnya. Secara perlahan. Al-Halabi bukannya taubat, padahal yang menasihati ulama-ulama kibar. Justru dia membela diri dan mengatakan, gimana mau dikatakan batil resolusi Amman. Amman itu nama ibu kota Yordan, negara Yordan. Namanya Amman. Kenapa diberi nama resolusi Amman? Karena ditulisnya di kota Amman. Dalam sebuah seminar yang dihadiri oleh Raja Yordan dan tokoh-tokoh bid'ah, nah, dari orang-orang liberal, dari orang-orang tarekat tasawuf, dari orang-orang Syiah, dari orang-orang Ibadiyah, Zaidiyah. Nah, di konferensi atau seminar tersebut, Al-Halabi mengatakan, bagaimana mau dikatakan batil? Sementara resolusi Amman ini telah didukung oleh para ulama thiqat, ulama-ulama terpercaya. Antum perhatikan kalimat ulama. Ulama itu jamak. Kalau mufradnya tunggalnya alim, berarti banyak ulama itu. Thiqat berarti lebih dari satu, dua ataupun tiga, banyak sekali ulama thiqat, kata Al-Halabi, yang mendukung resolusi Amman. Ternyata terbukti dan diketahui ulama yang dikatakan ulama thiqat itu yang hadir di sana lebih dari 30 ulama Syiah dan puluhan ulama tasawuf, tarekat-tarekat, dan juga para tokoh dan ulama liberal yang enggak kalah sesatnya dengan Nurholis Majid, Ulil Absar Abdallah dan yang semisalnya. Enggak kalah sesatnya. Barakallahu fikum. Al-Halabi membela kemungkarannya dan kebid'ahan dia sendiri dan mengatakan pengkhianatannya ini. Ulama thiqat. Khianat dari Al-Halabi. Pembodohan kepada umat demi menjaga gengsi dirinya untuk tidak mau dikatakan dia telah salah. Hati-hati. Sombong. Barakallahu fikum. Dan begitu pula dia mengatakan, bagaimana dikatakan salah? Sementara resolusi ini juga didukung oleh al-wula, al-umana, para pemimpin-pemimpin negara yang amanah. Tahu siapa yang hadir di antaranya? Ahmadinejad. Pimpinan mana itu? Iran Syiah ekstrim. Nah, barakallahu fikum. Kalau ditegur, oh enggak, yang anak maksud bukan yang Syiah-Syiah. Siapa? Tolong sebutkan. Ulama thiqat itu siapa? Tolong sebutkan. Anak ingin minta contoh 4 saja. Dari ratusan ulama atau tokoh itu tadi. Tolong sebutkan. Tidak bisa dia membuktikan. Kazzabun kazzab, khainun, pendusta dan pengkhianat. Al-Halabi dalam mempertahankan bid'ahnya. Kemudian kita biarkan. Tidak kita jelaskan tahzir ulama. Barakallahu fikum. Penting untuk disebutkan, sebagian ikhwan kita ketika disebutkan karya fatwa tentang Al-Halabi dan yang semisalnya, dia mengatakan, dan sebagiannya langsung berbicara kepada saya, ya Ustaz, kita tidak dibenarkan untuk mendahului ulama, nah, dalam perkara-perkara seperti ini. Nah, ini yang saya katakan bukan ada di sini. Ini diucapkan ketika dia masih belajar di luar negeri. Ketika berjumpa saya di luar negeri itu tadi, di tempat dia belajar. Sudah diberi kesempatan belajar di hadapan ulama. Tapi ucapannya, kita ini tidak dibenarkan, Ustaz. Diajari oleh syekh kita untuk tidak mendahului ulama. Betul enggak? Betul. Enggak boleh mendahului ulama kita. Nah. seperti ini Syekh Ali, siapa ulama yang berbicara? Kita seperti ini enggak pernah disebut-sebut di majelis kita di sini. Masya Allah. Saya katakan semestinya dia bertanya dulu kan. Ustaz Afwan, saya ingin tahu adanya fatwa-fatwa supaya saya bisa mengambil ilmu. Kan begitu mestinya. Jangan kemudian memvonis bahwa Sadidah ini mendahului ulama. Jangan. Asatidah mengikuti bimbingan ulama, membacakan dari fatwa dan karya-karya ulama. Maka saya jawab, barakallahu fiik. Nah, ustaz-ustaz kita itu juga dididik oleh ulama. Ada ustaz-ustaz kita yang murid dari Syekh Mukbil, Ustaz Abdurrahman Lombok, Ustaz Syafruddin, Ustaz Fauzan, Ustaz Idral Arif, Ustaz Abdul Samad, Ustaz Askari, Ustaz Sarbini. Ini murid-muridnya ulama kibar. Muridnya Syekh Mukbil bin Hadil Wadi'i. Diajari oleh Syekh, anak datang kepada dia yang anak baru ini. Diajari oleh Syekh untuk tidak mendahului ulama. Begitu juga ustaz-ustaz kita yang dari Madinah, murid-murid ulama kibar. Al-Ustaz Usama bin Mahri, Al-Ustaz Qamar Suaidi, Al-Ustaz Ruwaifi, Al-Ustaz Abdul Mu'ti Sutarman dan yang lainnya. Murid-murid ulama itu di Madinah. Sebagian mereka murid Syekh Rabi, murid Syekh Ubaid. Sebagian mereka menghadiri durus Abdul Muhsin Al-Abbad, murid daripada beliau. Nah, murid daripada Syekh Salih Suhaimi dan yang lainnya ulama yang ada di Madinah. Anda ingin mengajarkan kepada dia agar tahu diri bahwa ustaz-ustaz itu muridnya ulama kibar. Sudah memulai belajar sebelum Anda belajar. Sudah mulai berdakwah sebelum Anda bahkan Anda masih belum mulai berdakwah. Sudah berani mengkritisi asatidzah. Kita tidak mengatakan asatidzah itu maksum, tetapi bertawadhu'lah. Sikap tawadhu itu akan mengangkat derajat seseorang. Ini penting untuk diketahui. Berikutnya saya katakan kepada dia, ulama sudah bicara, ulama sudah berfatwa, antum di mana? Perlu ditegaskan, hidup di bumi atau di planet antum ini? Sehingga nggak tahu karya-karya ulama. Terus kita ini diantara syubhat, kita jangan sibuk dengan kitab-kitab bantahan, kita sibuk dengan ilmu. Saya nasihatkan kepada semua ikhwan yang mau belajar ke luar negeri, yang ketika mereka minta menemui saya atau menelpon saya atau mengirim melalui surat dan SMS meminta nasihat, apa Ustaz nasihatnya? Selalu saya nasihatkan, belajarlah dengan tekun. Syukuri nikmat Allah memberikan kepada antum taufik untuk belajar di hadapan ulama. Jadikan hari-hari antum sibuk belajar akidah, tafsir, fikih, usul fikih, hadis, usul hadis. Jangan sibuk dengan qila wa qal. Jaga ta'awud, jaga ukhuwah. Namun, anak katakan, selalu anak nasihatkan demikian. Jadikan salah satu atau satu hari dari 7 hari antum belajar, 1 jam atau 2 jam membaca karya-karya ulama kita zaman ini yang khusus dalam bidang bantahan mengkritisi ahlul bid'ah. Baca. Antum gunakan kitab. Apa kitab? Karya misalkan Syekh Rabi di dalam membantah Hamzah Al-Malibari dalam bidang hadis yang mengungkapkan syubhat dalam bidang hadis yang membahayakan umat. Syekh Rabi punya karya. Antum jadikan, saya katakan di halaman terakhir, faidah, catatan tentang faidah-faidah ilmiah. Syekh mengatakan dalam halaman sekian tentang ini, tentang ini, tentang ini, tentang ini. Nah, dalam sepekan, sehari, jadikan 1 atau 2 jam. Membaca karya Syekh Rabi dalam membantah Abdul Hasan Al-Ma'ribi. Saya katakan jangan seperti Al-Hajuri, hanya bisa mencela, mencela, mencaci, menghina Abdul Hasan tadi tidak faham bid'ah-bid'ahnya secara rinci. Akhirnya dia sendiri jatuh kepada beberapa bentuk pemikiran dan bid'ahnya Abdul Hasan. Ya. Kenapa? Karena bisanya bulan hizbi, bulan mubtadi. Coba bicara secara ilmiah seperti Masyaikh Kibar itu tadi. Nah, penting membaca karya-karya ulama kita. Syekh Rabi ketika membantah barakallahu fikum Sayyid Qutb, Baca. Ketika membantah Safar Al-Hawali dan Salman Al-Auda, ketika membantah Abdurrahman Abdul Khalik, di situ banyak tercantum ilmu, ilmu, ilmu, ilmu. Dari seorang ulama yang mungkin ayah kita, sebagian ayah kita pantas menjadi putra beliau masih. Ayah sebagian kita itu masih pantas jadi putra beliau. Saya ini, seumur saya ini masih pantas jadi cucunya. Faham, antum? Ya. Masih pantas jadi cucunya. Putra Syekh Rabi yang pertama, itu umurnya lebih tua dari sebagian ayah-ayah kita. Beliau ini sudah menghabiskan waktunya untuk ilmu, untuk dakwah, membina umat. Kalau hitungan Masehi sejak awal-awal tahun 50-an, di mana antum pada waktu itu? Mungkin ayah sebagian antum aja belum menikah, atau ayah sebagian antum belum lahir bahkan pada tahun itu, betul enggak? Barakallahu fikum. Syekh sudah meluangkan waktu pada tahun 1957, kalau hitungan Masehi, Syekh sudah menulis surat menyurat kepada beberapa ulama Yaman, memberikan masukan dan nasihat, mengkritisi beberapa ucapannya, penuh ilmu, penuh adab. Surat menyurat Syekh yang tersimpan sampai hari ini. Pada tahun itu, di mana kita pada waktu itu? Barakallahu fikum. Bukan hanya belum lahir, ayah kita belum menikah. Ayah kita masih main layang-layang. Mungkin pada waktu itu. Barakallahu fikum. Syekh sudah berkecimpung dalam dakwah membina umat. Barakallahu fikum. Perhatikan baik-baik, hormati ulama, hargai karya-karyanya. Baca. Dan ditarget, misalkan kitab ini tadi, Al-Haddul Fasil Bainal Haqqi Wal Batil, akan saya baca dalam waktu 2 bulan. Setiap pekan saya jadikan waktu 1 jam, 2 jam, di hari Jumat, pas libur, gak ada pelajaran-pelajaran, saya baca. Faidah-faidah penting. Sekarang antum tahu siapa Abdurrahman Abdul Khalid? Apa syubhatnya, apa bid'ahnya? Banyak di antara kita, bahkan thalabatul ilm, bahkan du'at yang belum mengetahuinya. Penting kita tawadhu dan menghormati jerih payah ulama. Baca dan baca, barakallahu fikum. Nah, ini masalah penting. Kemudian beliau melanjutkan, barakallahu fikum. Qala wa mu'zamun nas, atau sebelum itu ketika Syekh berbicara tentang tazkiyah tadi. Kembali ulama manusia biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innakum latakhtasim, qala innama ana bashar, wa innakum latakhtasimuna ilayya alla ba'dakum alhana bihujajihi min ba'din faqadaitu lahu binahwi ma asma' فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِي فَلَا يَأْخُذُهُ فَإِنَّمَا قَطَعْتُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ. Saya ini, kata Nabi, Nabi loh ini, Rasul loh, yang menerima wahyu. Manusia biasa. Kalian mengadukan perselisihan-perselisihan kalian kepadaku. Mungkin saja sebagian di antara kalian lebih argumentatif dalam menyampaikan hujah-hujahnya, lebih lugas, lebih ini dalam bahasanya. Sehingga saya menghukumi sebatas apa yang saya dengar. Sehingga kata beliau, barang siapa yang aku putuskan bahwa dia yang benar padahal itu hak saudaranya, jangan diambil keputusanku. Dia tahu bahwa keputusanku ini sebenarnya yang mengatakan fulan yang benar dan fulan yang salah, ternyata itu adalah hak saudaranya. Maka jangan diambil keputusanku. Karena sesungguhnya aku telah memberikan potongan dari api neraka untuknya. Sama juga Al-Syeikh Abdul Aziz bin Baz, manusia biasa. Al-Syeikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dengan segala keilmuannya, manusia biasa. Ketika datang orang-orang berjenggot, pakai siwak, kemudian tidak isbal, ya. Barakallahu, kalau berbicara, Syekh, kita ahli sunnah, ingin menebarkan dakwah sunnah. Syekh manusia. Program kami seperti ini, Syekh. Apa Syekh tahu perkara yang gaib? Apa Syekh itu mengetahui apa yang tersembunyi di balik hati mereka? Makar-makar mereka? Enggak tahu Syekh, manusia biasa. Sehingga Syekh menjawab sebatas apa yang mereka sampaikan. Maka Syekh bin Baz pun akan mengatakan seperti yang dikatakan oleh Nabi, kalau ternyata kalian tahu tazkiyahku ini, dukunganku ini tidak sesuai dengan realitanya, jangan diambil fatwaku, tazkiyahku. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, kita akhiri majlis di pagi hari ini sampai di sini. InsyaAllah jika masih ada waktu kita akan lanjutkan nanti pukul 9 biiznillahi ta'ala, jika ada waktu dan ada kemampuan. Nah, sampai di sini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.